kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Batas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Batas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat itu nyata, bukan karena